Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Ikhwanan fiddin a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-18, menyebutkan tentang sebab kafirnya manusia dan sebab meninggalkan agamanya, yaitu sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Telah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, menyebutkan tentang tafsir ayat wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwasanya mereka Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr merupakan nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya agar dibuatkan patung-patung mereka. Kemudian disimpan di tempat perkumpulan-perkumpulan mereka. Dan mereka pun menamai patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh yang disebutkan tadi. Pada awalnya tidak diibadahi. Mereka melakukannya hanya untuk menyemangati mereka dalam melakukan ibadah, supaya ketika melihat patung-patung orang soleh tadi terbawa semangat dalam melaksanakan ibadah. Ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan adanya patung-patung tersebut, anggapan mereka ini membuat semangat dalam melaksanakan ibadah, sehingga terkenang jasa-jasanya, terkenang perjuangan-perjuangannya, terkenang kesolehan-kesolehannya, sehingga kita pun semangat untuk mengikutinya. Ini alasan mereka. Ya. Yang jelas alasan semacam ini pun tidak dibenarkan. Nah, kenapa dikarenakan ini perkara yang baru, yang tidak dicontohkan oleh ajaran Nabi sebelumnya. Nah, sehingga perkara yang baru, perkara yang bid'ah itu, walaupun dianggap sebagai sesuatu yang baik, tetap itu adalah kejelekan. Walaupun niatannya baik dan tujuannya baik, tapi kalau yang dilaksanakan adalah kejelekan, tetap itu adalah kejelekan. Nah, membuat patung, gambar makhluk yang bernyawa. Jadi walaupun tujuannya itu baik, ya, supaya semangat dalam melaksanakan ibadah ketika melihat patung orang-orang soleh tadi, ya, tapi ini perkara yang tidak dicontohkan. Bahkan diancam dalam hadis-hadis yang banyak. Nabi SAW mengatakan, inna asadan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Pada awalnya tidak diibadahi tadi, hanya untuk penyemangat saja. Sampai generasi ini meninggal dunia, kemudian dilupakan ilmu. Akhirnya generasi yang berikutnya beribadah kepada patung-patung tersebut, di mana iblis membisikkan lagi kepada mereka bahwasannya orang-orang sebelum kalian itu beribadah kepada patung-patung ini. Orang-orang sebelum kalian itu, mereka meminta hujan dengan patung-patung ini. Iblis menggoda mereka untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Lihat, pada awalnya gak diibadahi. Tapi setelah generasi ini meninggal dunia, datang generasi yang berikutnya, kemudian ilmu dilupakan, iblis kembali mengganggu mereka. Pada awalnya iblis hanya membisikkan saja, buatlah patung-patungnya supaya kalian semangat dalam beribadah. Ini awalnya, dia tipu daya iblis. Sedikit demi sedikit. Dikatakan ketika itu kalau langsung diperintahkan untuk beribadah kepada patung-patung tersebut, mereka mengetahui tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibisikkan supaya membuatnya untuk semangat dalam melaksanakan ibadah. Mengenang jasa-jasa mereka. Tapi ketika generasi ini meninggal dunia, iblis membisikkan lagi kepada generasi yang berikutnya dengan mengatakan bahwasanya dahulu orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian ini beribadah kepada patung ini. Mereka meminta hujan dengan patung-patung ini. Menggoda generasi yang berikutnya untuk beribadah kepada patung-patung tadi. Sehingga patung-patung itu menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya mereka itu beribadah kepada iblis. Kenapa dikatakan iblis yang memerintahkannya? Iblis yang memerintahkan mereka, sehingga hakikatnya mereka itu beribadah kepada iblis, beribadah kepada syaitan. Nah, sampai Allah katakan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah kami telah memerintahkan kepada kalian, wahai Bani Adam, janganlah kalian beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata dari kalian. Sehingga orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik patung-patung, matahari, langit, bulan, dan sebagainya, hakikatnya beribadah kepada syaitan. Kenapa dikatakan syaitan yang memerintahkannya? Ya. Allah katakan, ani wa ani buduni hada siratum mustaqim. Beribadahlah kepada aku. Inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh dia telah menyesatkan sebagian besar dari kalian, tidakkah kalian memikirkannya? Lanjutkan. Wahada yufidul hadar minal gulu wa wasaili syirki wa in kana al-qasdu biha hasanan. Di mana ini memberikan faedah supaya berhati-hati dari sikap gulu berlebih-lebihan. Ya. Sampai Rasul mengatakan halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan, sampai diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, si hadis yang kita bacakan tadi, nah, memperingatkan dari bahaya sikap gulu dan pelantara-pelantara kesyirikan. Gambar makhluk yang bernyawa, patung-patung, ini sebagai sebab terjadinya kesyirikan. Maka hendaklah kita berhati-hati dan menjauhinya. Wa in kana al-qasdu biha hasanan, walaupun tujuannya itu baik. Seperti halnya tadi, tujuannya untuk mengenang jasa-jasa mereka. Tujuannya untuk mengenang kesolehan mereka. Tujuannya untuk menyemangati supaya ibadah kita sama dengan ibadah orang-orang soleh tersebut. Walaupun tujuannya baik. Yeah. Tapi tidak boleh melakukan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dibuat patung ini, patung itu, monumen ini, monumen itu, dalam rangka menghormati mereka, mengenang jasa mereka, penghormatan atas jasa dan perjuangannya. Ya, ya, semacam ini pelantara kepada kesyirikan. Nah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bai'il asnam, memperjualbelikan patung. Nah, bagi yang membuatnya diancam dengan ancaman yang sangat besar tadi. Manusia yang paling dahsyat adabnya dari kiamat, orang-orang yang menggambar atau membuat makhluk yang bernyawa. Nah, patung-patung, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Fa inna syaitana adkhala ulaika fi syirki min babil ghulu fi sholihin. Sesungguhnya syaitan masuk kepada mereka dalam kesyirikan ini dari pintu sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Nah, dari pintu ini syaitan memasuki mereka untuk melakukan kesyirikan. Ya, dengan alasan menghormati, mengagungkan orang-orang soleh. Tapi dengan cara yang berlebih-lebihan. Wal ifrati fi mahabbatihim, dan sifat berlebih-lebihan dalam kecintaan kepada mereka. Dengan alasan cinta kepada orang-orang soleh, sampai dibuatkan patung-patungnya. Dengan alasan cinta kepada orang soleh, sampai dibuatkan kelambu-kelambu di kuburannya. Dibuatkan masjid-masjid di atas kuburannya. Kama qad waqa'a mislu dhalika fi hadhihi al-ummah, sebagaimana telah terjadi yang semisal dengan hal itu pada umat ini. Ternyata perbuatan ini bukan hanya terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam saja. Pada umat ini juga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku sebagai kaum muslimin, banyak yang terjatuh kepada perbuatan ini. Tadi dikarenakan sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah, sampai makamnya pun diistimewakan. Padahal Nabi SAW melarang, untuk meninggikan kuburan-kuburan. Wala tada'a kuburan musarrafan ila sawaita. Rasul mengatakan, janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan, melainkan kau ratakan. Yang dibolehkan itu hanya satu jengkal saja. Tanah digundukkan sejengkal, ukuran sejengkal ini sebagai pembeda. Ini kuburan, ini bukan. Adapun sekarang, sampai dibuatkan tembok-tembok. Kemudian juga dibuatkan kubah-kubah di atasnya. Jadi juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adhara lahumul bid' wal ghulu fi qalbi ta'dimis salihin. Menampakkan kebid'ahan dan sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh dalam bungkus mengagungkan orang-orang soleh. Ketika diingatkan, ini bid'ah. Ini sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Mereka mengatakan, tidak. Ini justru dalam rangka mengagungkan orang-orang soleh. Ini alasan-alasan mereka. Yang kami lakukan ini dalam rangka mengagungkan orang-orang soleh. Bukankah orang-orang soleh harus kita agungkan? Kita jawab, iya, benar. Kita harus mencintai orang soleh. Kita harus mengagungkan orang soleh. Kita harus mencintai orang-orang yang beriman, bertakwa, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kita mengagungkan mereka, kita mencintai mereka sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebih-lebihan sampai melewati batasan-batasan. Walaupun itu kepada para nabi sekalipun. Atau kepada malaikat. Jangan melewati batasan-batasannya. Dianggapnya, kalau tidak membangun di atas kuburannya itu tidak mengagungkan orang-orang soleh, menghinakan mereka, tidak menghormati jasa-jasa dan perjuangannya. Nah, padahal bukan seperti ini menghormati mereka, mengagungkan mereka. Kita mencintai mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita mencintai mereka, kita mengagungkan mereka. Tapi bukan dengan membangun bangunan di atas kuburannya. Beristighosah kepada mereka bukan dengan cara itu. Nah, sekali lagi mereka menampakkan kebid'ahan yang dilakukannya dan menampakkan sikap berlebih-lebihan dalam bungkus mengagungkan orang-orang soleh dan mencintai mereka. Liuqi'ahum fima huwa a'zamu min dalika, untuk menjerumuskan kepada perkara yang lebih besar daripada itu. Min ibadatihim lahum min dunillah, dari beribadah kepada mereka. Beribadah kepada mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbahaya. Sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Nah, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, tidak boleh kita sikap berlebihan kepada mereka. Kepada Nabi saja tidak boleh berlebihan. Ketika Nabi SAW masih hidup atau sudah meninggal dunia, apalagi kepada selain Nabi SAW. Saya Rasul mengatakan, La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun wa rasulun. Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba dan rasul. Pertengahan. Aku ini hamba, maknanya tidak boleh diibadahi. Fala yu'bad. Dan aku ini rasul, fala yukallab. Tidak boleh didustakan. Sikap pertengahan. Tidak mengangkat sampai kepada derajat ketuhanan diibadahi. Dan juga tidak meremehkan sampai didustakan beritanya. Tengah-tengah. Rasul itu adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, tapi utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh didustakan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, annahum qalu, mereka mengatakan, ma adzama awwaluna haula illa wa hum yarjuna safa'atahum indallah. Mereka mengatakan, tidaklah generasi awal di antara kami, para leluhur kami, tidaklah mengagungkan mereka, melainkan mereka mengharapkan syafaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada bab syafaat yang telah kita bahas. Jadi generasi awal itu dibisikkan oleh iblis, oleh syaitan. Mereka melakukan itu tujuannya adalah untuk mengharapkan syafaatnya mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyarjuna syafa'ata ulaika salihin alladina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim. Mereka mengharapkan syafaatnya orang-orang saleh tersebut yang mereka buatkan patung-patung tersebut sesuai dengan gambar-gambar mereka. Wasammauha bi asma'ihim, dan menamai dengan nama-nama mereka. Ini alasannya lainnya. Alasannya dalam rangka untuk mengharapkan syafaatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat patung-patung tersebut berharap dengan dibuatnya patung-patung tersebut mereka bisa mendapatkan syafaatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna yu'lamu anna ittikhadha as-sufa'a wa raja'a syafa'atihim bi talabiha minhum syirkun billah. Maka dari sini diketahui bahwasannya menjadikan mereka sebagai para pemberi syafaat dan berharap syafaatnya mereka dengan memintanya dari mereka merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan bahwa syafaat itu milik Allah semuanya. Kulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat semuanya. Sehingga dikatakan syafaat ini milik Allah semuanya. Kalau kita memintanya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada kesyirikan. Kenapa dikatakan? Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan syafaat dengan serta-merta. Telah kita jelaskan syarat syafaat itu ditetapkan. Pertama, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaatinya. Nah, kalau minta dari awal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini syafaah manfiyah, yang tertolak, yang dinafikan, tidak bermanfaat sekalipun. Bahkan ini merupakan kesyirikan. Nah, kama taqaddama bayanu fil ayatil muhkamat, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, ya, telah kita sampaikan dalam bab as-syafa'ah. Kita bacakan saja ucapan Ibn Qayyim sebentar. Qala musannif rahimallahu taala wa qala Ibn Qayyim, berkata Ibn Qayyim, qala ghairu wahidin min as-salaf lamma matu 'akafu 'ala quburihim summa sawwaru tamasilahum summa tawala 'alaihimul amad fa'abaduhum. Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala, berkata lebih dari satu dari kalangan salaf, maksudnya banyak di antara salaf yang mengatakan, ketika mereka, orang-orang soleh itu meninggal dunia, mereka beriktikaf di atas kuburan-kuburan mereka. Berkumpul, berdiam diri di atas kuburan-kuburan orang yang meninggal dunia tersebut. Dari kalangan orang-orang soleh. Summa sawwaru tamasilahum. Kemudian mereka membuat patung-patung mereka, membuat patung-patung orang-orang soleh tadi. Summa tola alaihimul amad, kemudian berlalu masa yang panjang. Fa'abaduhum, akhirnya mereka pun mengibadahi patung-patung tersebut. Insyaallah kita jelaskan ucapan Ibn Qayyim ini pada pertemuan yang berikutnya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.